Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil-huda wa dinil haqq. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan muttaqin. Ya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Kita sampai sekarang membahas mengenai yaitu larangan. Dan insya Allah pada hari ini kita membahas awal-awal dari pembahasan nahi, yaitu definisinya. Kemudian juga beberapa syarah dan penjelasan tentang definisi tersebut. Dan juga apa yang ditunjukkan oleh bentuk nahi jika waktu masih mencukupi. Baik, an-nahi ta'rifuhu, pengertiannya, qawlun yatadammanu talab al-kaffi ala wajhil isti'la'i bi sighatin makhsusatin hiyal mudari'u al-maqrunu bila an-nahiyah. An-nahi adalah qawlun yatadammanu talab al-kaffi ala wajhil isti'la'i bisighatin makhsusatin hiya al-mudari'u al-maqrunu bila an-nahiyah. Sini cukup sampai bisighatin makhsusah, itu sudah cukup. Isi an-nahi cukup qawlun yatadammanu talab al-kaffi ala wajhil isti'la'i bisighatin makhsusah, sudah cukup itu aja. Baik, nahi adalah qawlun, ucapan. Yatadammanu, yang mengandung talab al-kaffi, talab yaitu permintaan. Jadi ucapan yang maknanya itu mengandung mintaan untuk al-kaff. Kaf itu di sini maknanya adalah stop atau tidak melakukan. Itu artinya tidak melakukan. Jadi tolak yang ditolak bukanlah kaf, melainkan qaulun yatadammanu talab al-fi'li. Nah itu kalau misalnya amr. Dan juga kalau definisi amr kemarin, qaulun yatadammanu talab al-fi'li ala wajhil isti'la, selesai. Sudah bisa juga di sini qaulun yatadammanu talab al-kafi ala wajhil, tinggal ganti al-kaf, ganti talab al-kafi saja, selesai. Jadi qaulun yatadammanu talab al-kafi ala wajhil isti'la, itu ucapan yang mengandung permintaan supaya tidak melakukan suatu perbuatan ala wajhil isti'la, yaitu dari pihak yang lebih tinggi. Maksudnya, orang yang melarang itu adalah orang yang pihaknya lebih tinggi daripada pihak seperti bos melarang anak buah. Tetapi anak buah melarang bos, so ini tidak tepat. Ya. Anak buah melarang bos, ini tidak, murid melarang gurunya. Nah, ini enggak tepat. Tapi guru melarang muridnya. Mungkin kepala sekolah melarang OB misalnya. Nah, ini mungkin. Direktur melawan OB mungkin. Tapi kalau misalnya OB melarang direktur, nah ini yang aneh. Ini yang dimaksud ala wajhil isti'la dari contohnya. Bi sighatin makhsusatin, dengan sighah, itu dengan bentuk kalimat yang khusus. Hiya yaitu adalah al-mudari' fi'il mudari' al-maqrunu, yang diqarinkan, yang disertai dengan la an-nahiyah. Baik, itu berarti kalau misalnya kita hafalkan sekarang mudah itu. Qawlun yatadammanu talabal فعلي أو كافي طلب الكافي قولون يتضمنوا طلب الكافي على وجه الاستعلاء mudah seperti itu selesai. Dan ketika menghafalkan annahi sudah hafal maka otomatis amar sudah hafal atau ya amar benar. Amar sudah hafal dan kalau misalnya amar sudah hafal nahi sudah hafal amar itu hanyalah qaulun yatadammanu talab al-fi'li ala wajhi al-isti'la kalau misalnya nahi qaulun yatadammanu talab al-kafi ala wajhi al-isti'la sudah selesai alhamdulillah. Kemudian contoh dari nahi adalah firman Allah Subhanahu wa taala wala tattabi' أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة. Contoh nahi. Kita terjemahkan wala tattabi'. Dan janganlah, nah ini la. La di sini la annahiyah. La di sini la annahiyah. Janganlah kamu mengikuti ya, ini fi'il mudhari'. Tattabi' ini aslinya fi'il mudhari' majzum karena ada la annahiyah. Dan janganlah kamu mengikuti ahwa hawa-hawa. Kecenderungan-kecenderungan. Di sini terjemahkan hawa nafsu. Hawa nafsu siapa? Hawa nafsu dua orang. Hawa nafsu dua golongan. Di sini sebutkan dua golongan. Yang intinya adalah orang-orang kafir ya. Nah, ahwa di sini mudhaf. Mudhaf ilaihnya di sini ada dua. Yaitu alladzina kadzabu biayatina itu satu. Dan yang kedua, alladzina la yu'minuna bil akhirah. Itu yang kedua. Karena waw di sini waw atof. Kembali kepada ahwa alladzina kadzabu biayatina. Baik. Dan janganlah kamu mengikuti hawanya siapa? Alladzina, orang-orang yahrabu mendustakan biayatina. Ayat-ayat kami. Itu pertama. Kalau misalnya ada orang yang tidak beriman kepada Al-Quran. Maka janganlah kamu mengikuti hawa mereka. Mengikuti keinginan mereka. Walladzina la yu'minuna bil akhirah. Dan juga orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat. Nah di sini orang kafir. Ateis misalnya. Atau bahkan orang yang mengklaim diri muslim namun tidak beriman tentang adanya akhirat. Nah ini kafir sudah. Ya. Atau juga bisa dimaknai, maksudnya dipahami dari ayat ini. Orang yang tidak memikirkan akhirat itu sebenarnya keimanannya terhadap akhirat itu kurang sekali. Padahal Allah Subhanahu wa taala sering kali menyebutkan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Yu'minu billahi wal yawmil akhir. Selalu disandingkan beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Nah, orang yang sering lalai kepada Allah akan Allah dan orang yang sering lalai akan akhirat, maka itu menunjukkan keimanannya itu sedikit sekali sehingga akan dibanjiri kalbunya dengan hawa nafsu. Nah, yang seperti ini juga tidak layak diikuti masuk dalam larangan di ayat ini. Kenapa? Karena orang-orang yang lalai akan akhirat itu ibaratnya atau mirip dengan orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhir. Baik, ini nahi larangan. Qaulun yatadammanu talabal kafi ala wajhil isti'la. Di sini qaul bukan wala tattabi' ahwa alladziina kadzdzabu biayatina walladziina laa yu'minuuna bil akhirah. Iya, itu adalah qaul. Apakah dari qaul di sini contoh wala tattabi' apakah yatadamman talab al-kaf? Apakah mencakup dan mengandung permintaan supaya tidak melakukan suatu perbuatan? Iya. Perbuatan apakah yang dilarang di sini? Ittiba' terhadap mereka, dua golongan ini. Kemudian yang berkata siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang dilarang siapa? Manusia dan juga jin. Sekarang siapa yang lebih tinggi, Allah ataupun manusia dan jin? Allah yang lebih tinggi. Berarti sah atau tidak ini disebut nahi? Iya, ini sah disebut nahi. Kenapa? Karena dalam kalimat wala tattabi' ahwa alladziina kadzdzabu biayatina walladziina laa yu'minuuna bil akhirah itu terkandung di dalamnya semuanya itu syarat-syarat berlakunya nahi itu ada. Pertama, qaul, benar. Apakah ya tadaman tabal kaf? Benar. Apakah ala wajil isti'la? Benar. Bahkan kalau dilanjutkan, apakah dengan sirah al-mudari' al-makrun bila an-nahiyah? Benar juga. Berarti sah. Baik. Kemudian, ditafsil di sini, syarah terhadap definisi nahi. Qaulun, ucapan, tidak mencakup isyarat. Berarti isyarat bukan termasuk nahi. Isyarat tidak dinamakan nahi, meskipun memang benar mengandung makna nahi. Isyarah, seperti isyarat jemari, isyarat tangan, disuruh berhenti, jangan. Nah itu tidak disebut nahi dalam usul al-fiqh, tetapi tetap mengandung makna nahi. Walau tidak dinamai nahi, namun mengandung makna nahi. Kemudian, yatadamman talab al-kaf. Itu mengandung permintaan supaya tidak melakukan perbuatan. Nah, ini tidak mencakup amr. Karena justru amr sebaliknya. Amr itu permintaan untuk melakukan perbuatan. Kalau misalnya untuk tidak melakukan perbuatan. Kita main tidak aja. Nah, baik. Kemudian ala wajhil isti'la. Dari pihak yang lebih tinggi. Maka tidak mencakup iltimas. Tidak mencakup juga doa. Dan bentuk-bentuk nahi lain yang ditunjukkan oleh adanya qorinah. Begini. Iltimas, doa, dan nahi atau amr itu beda. Amr atau nahi itu disyaratkan oleh mayoritas ulama usul fiqih. Amr dan nahi itu harus ala wajhil isti'la. Yaitu yang melakukannya, yang mengamarkan atau menahikan, itu harus lebih tinggi posisinya dan pihak yang lebih tinggi daripada yang dilarang atau yang diperintah. Itu amr atau nahi. Sekarang ada yang namanya iltimas. Nah, iltimas itu permohonan. Namun iltimas itu gambarannya adalah seseorang, satu pihak dengan pihak lain. Melarang ataupun menyuruh dan pihak satu dengan pihak yang kedua itu satu derajat. Seperti classmates misalnya, workmates misalnya, teman kerja, teman sekelas. Itu satu posisi, satu derajat. Nah ketika A ini menyuruh B, teman sebangkunya misalnya, itu yang disebut iltimas. Bukan amr dalam usul al-fiqh ini. Atau bahkan dalam balaghah, karena ini termasuk dalam ilmu balaghah. Amr, nahi, ala wajhil isti'la. Kemudian yang sepadan itu berarti iltimas ketidusian dari ilmu balaghah dan masuk ke dalam ilmu usul fiqih. Karena di sini dipadukan di sini untuk memahami nas-nas syar'i juga. Nah, ala wajhil isti'la tidak mencakup iltimas. Karena iltimas itu enggak main wajhil isti'la, enggak main isti'la, melainkan sama-sama satu antara yang lainnya sederajat. Juga tidak tercakup di dalam isti'la itu doa atau di dalam nahi atau amar doa. Doa itu memang menyeru dan bisa doa artinya meminta. Nah, tetapi tradisinya dalam usul fiqih dikenal dan juga dalam balaghah bahwasanya doa itu diucapkan dari pihak yang lebih rendah menuju pihak yang lebih tinggi, itu baru doa memohon, itu baru doa. Jadi yang berdoa siapa, manusia, jin atau Allah? Ya manusia dan jin mendoakan. Malaikat misalnya mendoakan kepada Allah untuk orang-orang beriman, ya. Selagi mereka bertasbih, mereka berdoa kepada Allah. Nah, sekarang posisinya mana yang lebih tinggi? Allah subhanahu wa ta'ala. Yang meminta siapa? Malaikat. Nah, malaikat posisinya lebih rendah bukan? Iya, lebih rendah. Berarti ini dinamakan doanya malaikat. Bukan dinamakan nahi atau amarnya malaikat. Ya. Kalau misalnya, kita bilang kepada Allah, Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan di hati-hati kami rasa dengki kepada orang-orang beriman dan rasa benci. Janganlah Engkau jadikan, ya Allah, ini janganlah Engkau jadikan. Ini tentu ini adalah talab al-kaf, yaitu meminta kepada Allah tidak melakukan perbuatan menjadikan. Nah, ini dikatakan ini nahi atau bukan? Bukan. Ini adalah doa walaupun sighahnya sighah nahi, la taj'al fi'il nahi. Tetapi di usul fiqih dan balaghah ini dinamakan sebagai doa, bukan nahi. Bagaimana mungkin kita melarang-larang Allah, melainkan Allah berkehendak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Gitu ya. Jadi perbedaan antara nahi iltimas dan doa. Nahi iltimas dan doa. Baik. Kemudian dikatakan di sini, bisighatin makhsusatin hiya al-mudari'u al-maqrunu bila an-nahiyah. Dengan bentuk khusus, yaitu mudari'. Tidak mencakup sesuatu yang menunjukkan permintaan supaya tidak melakukan dengan bentuk amar. Nah, ini perhatikan. Ada fi'il atau af'al. Af'al yaitu kata-kata kerja tanpa dibubuhkan sebelumnya lafal jangan. Tetapi kata kerja tersebut dengan sendirinya sudah bermakna pelarangan terhadap perbuatan tertentu. Misal, Anda bilang kepada seseorang lagi mengepang jenggotnya, misal. Lagi mengepang jenggotnya. Kemudian Anda bilang, tinggalkan itu. Nah, tinggalkan itu. Ketika Anda bilang, tinggalkan itu dengan fi'il amr. Tetapi maknanya nahi. Karena mengandung unsur tidak melakukan apa, perintah untuk tidak melakukan perbuatan. Tinggalkan. Ini termasuk amr atau nahi. Nah, itu kan. Secara zahir dari lafal ini tentu amr. Yaitu utruk, tinggalkan. Tetapi secara makna dia melarang di sini kata-kata kerja dalamnya terkandung permintaan untuk meninggalkan perbuatan itu tidak termasuk di selama tidak di itu baru fi'il mudhari'nya. Misalnya, Anda bilang kepada antum, la tatruk ad-dirasah. Janganlah kalian meninggalkan tatruk ad-dirasah. Sekarang pertanyaannya, ini nahi atau amr? Ini adalah nahi. Kenapa? Karena antum melihat ada la nahiyah sebelum. Kemudian ada fi'il mudhari' majzum. Ini yang dimaksud di sini. Yaitu kalau kita bilang bi sighatin makhsusatin hiya al-mudhari'u al-maqrunu bila, harus ada mudhari' yang disandingkan sebelumnya dengan la, maka tidak mencakup sesuatu yang menunjukkan permintaan supaya tidak melakukan perbuatan amr saja. Misal kata da, biarkan, ben, kan? Wah, kalau bahasa ininya, wes ben, biarkan, dak, tinggalkan, ya kan? Nah, lafal dak di sini fi'il amr secara zahirnya, namun memang mengandung kandungan permintaan supaya tidak melakukan perbuatan, yaitu apa? Biarkan, yaitu jangan dihiraukan. Nah, ketika antum mengatakan biarkan, itu fi'il atau nahi? Fi'il secara zahir. Kalau antum mengatakan jangan dihiraukan, itu fi'il atau nahi, itu amr atau maaf tadi ana ulangi, jika antum mengatakan biarin aja, itu amr atau nahi? Amr. Kalau antum bilang jangan dihiraukan, itu amr atau nahi? Itu nahi. Tetapi kalau kita teliti lagi, biarkan aja, biarin aja. Itu tadi kita lihat, kita bilang itu adalah amr, ya kan? Tapi mengandung nahi enggak? Mengandung nahi. Kemudian kalau Anda bilang jangan dihiraukan, itu nahi bukan nahi. Mengandung amr enggak? Mengandung amr. Itu apa amrnya? Biarkan. Makanya dikatakan al-amru bisyai nahyun an diddihi. Perintah akan sesuatu itu sama dengan pelarangan akan sebaliknya. Ya, kalau misalnya suruh antum duduk, ya jangan berdiri. Kalau misalnya suruh antum berdiri, ya jangan duduk. Karena apa? Perintah terhadap suatu itu sama dengan pelarangan terhadap lawan dari sesuatu yang diperintahkan. Contoh lain, utruk, kata tinggalkan. Juga contoh lain, kuf, tahanlah, jangan lakukan, dan sejenisnya. Misalnya, da'ma yaribuka. Tinggalkanlah apa yang tinggalkan apa yang membuatmu ragu atau apa yang tidak bermanfaat bagimu. Ini berarti tinggalkanlah. Ini fi'il amr atau fi'il nahi? Fi'il amr, berarti dia amr atau nahi? Dia amr, namun mengandung nahi. Karena sebagian kata kerja itu memang mengandung di dalamnya permintaan supaya tidak melakukan perbuatan dengan, walaupun bentuknya adalah amr. Amr itu perintah. Nah, perintah kan terbagi menjadi dua. Perintah untuk melakukan dan perintah untuk tidak melakukan. Ya. Baik, kata-kata ini meskipun mengandung permintaan supaya tidak melakukan perbuatan, tetapi menggunakan bentuk amr, sehingga termasuk amr, bukan nahi. Nah itu. Tetapi pada kesimpulan akhirnya, tetap saja kita menggunakan kaidah al-amru bisyai itu nahyun abdihi. Permintaan atau ya, permintaan penyuruhan untuk melakukan suatu perbuatan. Jadi amr terhadap sesuatu itu sama dengan pelarangan terhadap lawan dari sesuatu yang diperintahkan. Kita teruskan. Wa qad yustafadu talabul kaffi bi ghairi sighatin nahi. Kadang-kadang permintaan supaya tidak melakukan perbuatan itu dapat diungkapkan dengan selain bentuk nahi. Ulang ya. Kadang-kadang kita kalau meminta sesuatu untuk tidak dilakukan, kita kalau melarang sesuatu itu bisa jadi tidak diungkapkan dengan bentuk nahi. Atau dapat diungkapkan dengan selain bentuk nahi. Contoh nih. Misal an yusafal fi'lu bitahrimi awil hadri awil kubhi aw yuzammu fa'iluhu aw yurattabu ala fi'lihi iqab aw nahu dhalik. Contohnya, mensifati suatu perbuatan dengan haram, misal. Kalau misalkan hurrimat alaikumul maitah, diharamkan atas kalian bangkai. Apa yang diharamkan? Apakah melihatnya atau memakannya? Memakannya. Apakah ada la an-nahiyah di sini? Tidak ada. Dan bahkan sighatnya itu sighat khobar, bukan sighat selain khobar, bukan sighat insya. Sighatnya sighat khobar, diharamkan atas kalian memakan bangkai. Loh, berarti di sini pelarangan bukan? Ya, di sini pelarangan. Tapi dengan bentuk nahi bukan? Yaitu dengan fi'il mudhari' bertemu dengan la'an nahiyah. Oh, enggak seperti itu. Dengan apa? Dengan khabar. Yaitu dengan pensifatan suatu perbuatan dengan haram. Karena hurrimat 'alaikumul maitah itu sama dengan al-maitah muharramah. Berarti ini disifati dengan haram. Memakan bangkai itu haram. Kemudian juga dengan disifati dengan hazar, yaitu pelarangan. Disifati dengan pelarangan. Seperti misalnya kalau Rasulullah dulu melarang kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulunya saya telah melarang kalian untuk menziarahi kubur. Ada enggak fi'il mudhari' bertemu dengan la nahya? Tidak ada. Tetapi dengan khabar dulu saya melarang kalian, itu berarti dulu dilarang menziarahi kubur. Ya. Kemudian juga disifati dengan jelek. Kalau misalnya kita berdalil, oh khamr itu, perjudian itu haram, dilarang dalam Islam, karena dalilnya apa? Dalilnya, fa'innahu rijisun min amri syaitan. Sesungguhnya itu adalah rijis. Kejijian, kekejian, termasuk dari amal syaitan. Nah, khamr dan perjudian, ini semua disifati apa? Khabis, jelek. Yaitu rijis. Rijis itu khabis. Buruk. Nah, ketika dikatakan ini jelek dalam Islam, maka dia menjadi sesuatu yang terlarang. Ya. Nah, itu. Jadi bisa jadi qolabul kaffi, yaitu perintah untuk tidak melakukan perbuatan, itu bisa jadi diungkapkan tidak dengan sihat an-nahi, tetapi dengan lafal-lafal, kalimat-kalimat yang dipahami sebagai pelarangan. Kemudian juga kadang bisa juga dengan cara yuzammu fa'iluhu, pelakunya dicela. Pelakunya dicela. Misal apa? Pelakunya dicela. Gimana pelakunya dicela? Contoh, anda tahu? Pelakunya dicela, barang siapa yang begini, maka dia begini. Bahkan ini, kalau misalnya astahi fasna masyita, misal kayak begini, jika kamu enggak malu, maka berbuatlah sesukamu. Nah, itu dengan fi'il amr bahkan. Nah, kontradiktif banget dengan la an-nahya dengan fi'il mudhari'. Fa'in lam tastahi, kalau kamu tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Sekarang bagai apa hukum berbuat sesuka kita? Nah, apa hukum berbuat sesuka kita? Haram. Kenapa? Karena dilarang. Lu tahu dari mana dilarangnya? Pemahaman terhadap dalil fa'in lam tastahi fasna' ma syi'ta. Karena orang yang mensuna' ma sya'a, berbuat sesuka hatinya saja, itu dicela. Jadi pelaku perbuatan sesuka hati itu dicela dengan apa? Lam tastahi, kamu itu enggak tahu malu. Nah, enggak tahu malu itu adalah zam, yaitu celaan. Zammu fa'iluhu, pelakunya dicela. Enggak. Pelakunya dicela. Atau yurattabu 'ala fi'lihi qab, atau jika melakukan mendapat dosa. Misal, man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka siap-siap dia mendapatkan tempat duduk di neraka. Berarti kadzib atas Rasulullah secara sengaja itu dilarang. Tetapi uslub larangannya tidak dengan sighat nahi. Tidak dengan la takdzib alayya, tidak. Tapi dengan barang siapa yang berdusta atas namaku, maka ini hukumannya. Maka ini masuk ke dalam pelarangan. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Kita baru sampai halaman 44 dan 45. InsyaAllah pada hari Jumat. Ya. Pada hari Kamis insyaAllah kita akan melanjutkan tentang yang ditunjukkan oleh bentuk nahi insyaallah taala. Ya. Jadi mudah-mudahan walaupun ini lembet namun mudah-mudahan ibrahnya bukan dilembet atau cepat melainkan ibrahnya dipahamnya. Mudah-mudahan rekan-rekan sekalian yang mendengarkan kajian ini insyaallah Allah berikan pemahaman yang baik insyaallah taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan setelah ini langsung kita kajian kitab Zadul Ma'ad insyaallah taala.